Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. Insyaallah pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan sifat haji dan umrah. Terakhir kita jelaskan amalan-amalan yang dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Diwajibkan bagi jamaah haji untuk bermalam di Mina tanggal 11 Zulhijjah dan tanggal 12 Zulhijjah, hukumnya wajib. Dan amalan-amalan yang dilakukan ketika tanggal 11 dan 12 Zulhijjah adalah melempar jumrah. As-salas, tiga jumrah. Tanggal 11 Zulhijjah, lempar tiga jumrah. Dimulai dengan jumrah sugra, kemudian wusta, kemudian kubra. Masing-masing tujuh lemparan. Begitu juga pada tanggal 12 Zulhijjah, amalan yang dilakukan di siang harinya adalah melempar jumrah. Dimulai dari jumrah sugra, kemudian wusta, kemudian kubra. Masing-masing tujuh kali lemparan. Nah, waktu lempar jumrah ini dimulai dari tergelincirnya matahari. Ya, dan bisa memanjang sampai terbitnya fajar. Nah, kita lanjutkan. Wa idza ramal jumrata sughra sunna lahu ayataqaddama qalilan an yaminihi. Apabila telah melempar jumrah sughra, disunahkan baginya untuk maju sedikit, ya, ke arah kanan. Setelah lempar jumrah tujuh kali, misal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maju sedikit ke arah kanan. Wa yakumu mustaqbilal kiblah rafi'an yadayhi yad'u. Berdiri menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangannya berdoa. Nah, ya, setelah lempar jumrah sugra, ya, tujuh kali lemparan, maju sedikit ke arah mana? Kanan. Menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangannya berdoa. Nah, wa idza rama jumratal wusta sunnahu ayataqaddama wa ya'khudh وياخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة. Dan apabila dia melempar jumrah wusta yang pertengahan, disunahkan baginya untuk maju sedikit. Ya. Mengambil arah kiri dan menghadap ke arah kiblat. Wa yaqumu tawilan yad'u rafi'an yadayhi. Berdiri lama, berdoa dalam keadaan mengangkat kedua tangannya. Nah, setelah jumrah sugra, kemudian jumrah wusta. Ya, melempar 7 kali lemparan, setelah itu dia maju, tapi sekarang ke arah kiri. Ya, menghadap ke arah kiblat, berdiri, mengangkat kedua tangannya, berdoa. Nah, wala yaqifu ba'da jumratil aqabah, dan tidak berdiri setelah melempar jumrah aqabah. Setelah wusta selesai tadi, baru dia lempar jumrah aqabah. Ya, ada jumrah al-kubrah. Setelah lempar jumrah kubrah, tidak berhenti, tidak berdiri, kemudian mengangkat tangan seperti yang dilakukan setelah jumrah sugra dan wusta. Nah, kan tapi langsung pergi. Ya. Ini amalan yang dilakukan pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Fa in arada an yata'ajjala fa innahu yajibu 'alayhi an yakhruja min Mina yawm ats-tsani 'ashara qabla ghurubi syamsi. Dan apabila dia ingin bersegera, ya, meninggalkan Mina. Nah, dikatakan mabit di Mina ini, ya, pada asalnya 3 hari, malam ke-11 Zulhijjah, malam ke-12 dan malam ke-13. Tapi bagi ingin yang ta'ajul, bersegera meninggalkan Mina, boleh hanya 2 hari saja. Tanggal 11 dan tanggal 12. Nah, fa'in arada ayata anjala, maka jika ingin ta'ajul, nah, bersegera untuk meninggalkan Mina, fa'innahu yajibu alaihi an yakhruja min Mina yawma tsani asara, maka wajib baginya untuk keluar dari Mina di hari ke-12. Qabla ghurubi syamsi, sebelum terbenamnya matahari. Ya. Kalau ingin hanya 2 hari saja di Mina-nya, tanggal 11 dan 12, maka wajib baginya keluar Mina sebelum terbenam matahari. Nah, fa in gharabat 'alaihi syamsu fi Mina mukhtaran, wajib alaihi mabitu lailati al-thalis asara. Ya. Apabila matahari terbenam di Mina dalam keadaan keinginannya, nah, maka wajib baginya untuk bermalam di malam yang ke-13. Sekarang misalkan dia ingin bersegera meninggalkan Mina. Nah, ya. Tapi ketika matahari terbenam, nah, di tanggal 12 Zulhijjah, dia masih berada di Mina. Ya. Maka keadaannya, dia wajib untuk bermalam lagi di Mina tanggal 13 Zulhijjahnya. Ya, sehingga kalau dia ingin mencukupkan 2 hari di Mina saja, 11 dan tanggal 12 Zulhijjah, sebelum terbenam matahari di tanggal 12 Zulhijjah, dia harus sudah meninggalkan Mina. Kalau masih tetap berada di Mina, dia harus nambah 1 hari lagi. Nah, ya. Summa idza arada an yakhruja min Makkah wajaba alaihi an yatufa tawaf alwada'. Kemudian apabila dia ingin keluar dari Mekah, wajib baginya untuk melaksanakan tawaf wada', ya, tawaf perpisahan. Ya. Ya, ini merupakan akhir amalan yang dilakukan oleh orang yang haji. Ketika hendak meninggalkan Mekah, maka diwajibkan untuk melaksanakan tawaf wada'. وَيَجْعَلُ آخِرُ أَهْلِهِ بِالْبَيْتِ التَّوَافِ. Dia menjadikan akhir, ya, dari ikatannya di Baitullah dengan melaksanakan tawaf. Atau akhir amalannya di Baitullah dengan melaksanakan tawaf. Nah, ketika hendak pergi dari Mekah, maka diwajibkan untuk melaksanakan tawaf yang disebut dengan tawaf apa? Tawaf wada. Nah, ويسكت هذا الطواف عن الحائض والنفاس. Dan tawaf ini gugur dari perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Nah, ini selesai ringkasan dari rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Nah, ya, tergambar? Perlu praktek? Barakallahu fiikum. Ya. Ringkasnya, demi apa kita mengulang? Ketika seorang hendak melaksanakan haji, nah, tadi kita sebutkan, ya, atau sebelumnya kita sebutkan, maka dia harus ihram di miqat. Ya, tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para jamaah haji. Ya. Nah, apa yang dilakukan di miqat? Ketika sampai di miqat, disunahkan untuk mandi. Nah, ya, mandi dan bersih-bersih. Ya. Kalau seandainya rambutnya panjang, nah, atau rambut ketiaknya sudah panjang, nah, di sana disunahkan untuk bersih-bersih. Ya, mencukur kumisnya, ya, mencukur rambut kemaluannya, mencabut bulu ketiaknya, atau menggunting kukunya. Disunahkan untuk bersih-bersih ketika itu. Dan melepaskan pakaian yang berjahit, yang membentuk anggota badannya. Nah, kemudian juga memakai minyak wangi pada badannya, tidak pada pakaian ihramnya. Nah, ya, kemudian mengenakan pakaian ihram. Ya. Bagi laki-laki, pakaian ihramnya dua bagian, bagian atas, bagian bawah. Bagian bawah jadikan sarung, bagian atas jadikan selendang. Nah, adapun perempuan bebas memakai pakaian apa saja. Ya. Dan setelah itu baru dia berihlal. Ya. Berihlal mengucapkan manasik haid, manasik yang hendak dia lakukan. Kalau dia hendak umrah, terlebih dahulu mengatakan labaikallahumma umratan. Kalau dia hendak melaksanakan haji, mengatakan labaikallahumma hajjan. Nah. Ya. Setelah dia berihram, dan yang afdol, ya, berihlal, menyatakan manasik yang hendak dia lakukan itu, ketika dia berada di atas kendaraannya, dan menghadapkan ke arah kiblat. Ya. Setelah itu dia bertalbiyah. Bertalbiyah, nah, mengucapkan labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, sampai tiba di Mekah. Ya. Ketika tiba di Mekah, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Ya, yang termasuk di antara sunnah memasuki kota Mekah. Nah, kemudian ketika dia hendak tawaf, Bagi laki-laki, hendaknya ittiba. Ya, terlihat pundak bagian kanannya. Sementara pundak bagian kirinya tertutup. Ya. Tawaf. Nah, dengan 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad. Nah, yang disunahkan, ya, ketika bertepatan dengan Hajar Aswad, kalau dia bisa menyentuh dan menciumnya, ini utama. Kalau tidak bisa, dengan mengusapnya dan mencium tangannya. Ya. Kalau tidak bisa juga, cukup dengan mengisyaratkan, mengucapkan Allahu Akbar. Dan tanpa mencium tangannya. Nah, ya. Kemudian ketika sampai di rukun Yamani, disunahkan untuk mengusapnya saja. Tidak disunahkan untuk menciumnya. Tidak juga disunahkan untuk mencium tangannya atau mengisyaratkannya. Hanya disunahkan mengusapnya saja. Ya. Dan antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad disunahkan untuk mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai satu putaran. Nah, putaran yang kedua melakukan sebagaimana yang dilakukan pada putaran yang pertama, terus sampai 7 kali putaran. Ya. Setelah 7 kali putaran dia menuju makom Ibrahim. Ya, dan sebelumnya ketika dia tawaf, 3 putaran pertama disunahkan untuk berlari kecil. Ya, Roma. Adapun 4 putaran sisanya berjalan seperti biasa. Nah, setelah selesai, nah, maka hendaklah dia menutup kembali pundak yang terbuka ketika melaksanakan tawaf. Nah, kemudian menuju makam Ibrahim dan mengucapkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla." Kemudian salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ini kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan dikarenakan berdesak-desakan, boleh salat di bagian masjid mana saja. Nah. Ya. Yeah. Kemudian setelah itu disunahkan untuk minum air zam-zam. Ya. Dan juga mengguyurkan pada kepalanya. Ya. Kembali kepada Hajar Aswad. Kemudian kalau dia bisa mengusapnya. Nah, setelah itu pergi ke Bukit Safa. Ya. Dan mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna as-safa wal marwata min sya'airillah." Boleh diselesaikan, boleh juga sampai di sana. Nah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ketika sampai di Bukit Safa, ya, disunahkan untuk naik Bukit Safa tersebut sampai dia melihat Ka'bah. Ya. Nah, kemudian menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian membaca zikir yang lainnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'amdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Ya. Berdoa dengan doa yang panjang, kemudian membaca zikir itu lagi. Ya, sebanyak 3 kali. Nah, saya itu turun dari Bukit Safa. Ya, berjalan menuju Bukit Marwah. Nah, dan di antara Bukit Safa dan Marwah, ada jarak atau bagian yang ditandai dengan lampu hijau sekarang ini. Ya, ketika mencapai jarak itu, disunahkan untuk berlari cepat. Nah, berlari cepat ini bagi laki-laki dan bukan bagi perempuan. Ya, setelah sampai, nah, pada tanda yang merupakan akhirnya, finishnya, Nah, kembali dia berjalan menuju Bukit Marwah. Nah, sampai dia naik Bukit Marwah. Ya. Dan disunahkan di Bukit Marwah ini melakukan sebagaimana yang dilakukan di Bukit Safa. Nah, naik. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Nah, berzikir. Dengan zikir yang disebutkan tadi dan berdoa. Nah, ini dihitung satu kali putaran. Ya. Nah, setelah itu dia turun kembali ke Bukit Safa. Ya. Dan melakukan sebagaimana yang dilakukan pada putaran yang pertama. Nah. Barakallahu fikum. Bagi yang hajinya tamattu, setelah selesai sa'i antara Safa dan Marwah, dia tahallul, mencukur rambutnya. Nah, boleh memakai pakaian seperti biasa. Dan semua yang diharamkan ketika ihram kembali halal. Bagi yang haji tamattu. Adapun bagi yang haji yang qiran ataupun haji yang ifrad, ya, setelah selesai sa'i antara Safa dan Marwah, tetap dalam keadaan ihram, tidak tahallul. Ya, tetap dalam keadaan ihram. Beda hanya dengan haji tamattu, setelah selesai sa'i Safa dan Marwah yang merupakan sa'i umrohnya, nah, dia tahallul dan kembali dihalalkan semua perkara yang diharamkan ketika ihram. Termasuk perempuan. Ya, dikatakan selesai dari pelaksanaan ibadah umrohnya. Nah, dia menunggu. Ya. Tanggal 8 Zulhijjah. Ketika tanggal 8 Zulhijjah, nah, kembali memakai pakaian ihram. Nah, dan berihram untuk melaksanakan haji. Labbaik Allahumma hajjan. Ini bagi yang hajinya tamattu. Nah, adapun yang haji qiran ataupun haji ifrad, ya, sebelumnya dia tetap masih dalam keadaan ihram. Ya, masih dalam keadaan ihram. Nah. Kemudian berangkat ke Mina di tanggal 8 Zulhijjah tersebut yang disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Ya, berangkat ke Mina disunahkan untuk salat zuhur, asar, maghrib, isya, ya, dan juga subuh di Mina. Nah, disunahkan untuk mengqasar salat yang 4 rakaat tapi tanpa menjamaknya. Nah, ketika esok harinya masuk tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Ya. Berangkat menuju mana? Menuju Arafah. Nah, dan disunahkan sebelum tiba di Arafah untuk singgah di Namirah. Ya. Bersinggah di Namirah, kemudian salat zuhur di Namirah. Ya, ketika tergelincir matahari. Nah, salat subuh salat zuhur di Namirah, kemudian dia masuk ke Arafah. Wukuf di Arafah. Ya, sampai terbenam matahari. Setelah itu dia pergi ke Muzdalifah. Nah, sampai di Muzdalifah salat maghrib dan isya dijama' di Muzdalifah. Ya. Nah, dan wajib untuk bermalam di Muzdalifah. Ya, sampai pagi. Kecuali bagi yang lemah dari kalangan kaum wanita atau yang sakit, yang tua renta, boleh berangkat dari Muzdalifah sejak malam harinya, sejak pertengahan malam. Adapun selain daripada orang-orang yang lemah tadi, ya, maka hendaklah bermalam di Muzdalifah tadi sampai pagi hari. Nah, ketika terbit fajar, ya, melaksanakan sholat subuh, kemudian berzikir dan disunahkan, ya, untuk wukuf di Mas'aril Haram, salah satu tempat di Muzdalifah. Ini kalau memungkinkan. Kalau tidak, di mana saja di Muzdalifah, nah, ini sudah mencukupi. Ya. Sampai matahari mulai terang. atau langit mulai terang, tapi belum terbit matahari. Nah, kemudian pergi ke Mina untuk melakukan lempar jumroh dan juga manasik-manasik yang lainnya. Ya, ketika matahari belum terbit, tapi sudah mulai langit terang, berangkat ke Mina. Nah, ya. Dan juga sambil memungut, mengambil batu-batu, nah, untuk melempar jumroh. Dan hanya jumroh Aqabah saja. Hanya jumroh Qubro saja. Ya, ketika sampai di Mina, dia melempar jumroh. Nah, melempar jumroh Al-Aqabah. Ya, dengan 7 kali lemparan. Ingat, ketika tanggal 10 Zulhijjah ini, hanya jumroh Aqabah saja. Nah, bertakbir setiap lemparan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai 7 kali lemparan. Setelah itu menyembelih binatang hadyunya, sembelihannya. Nah, disunahkan untuk memakan bagian dari binatang sembelihan tersebut. Kemudian mencukur rambutnya. Nah, dan juga tawaf ifadah. Ya. Amalan yang sangat banyak ketika tanggal 10 Zulhijjah. Berangkat ke Mina, kemudian dia melempar jumrah. Nah, ya. Kemudian tadi menyembelih hewan sembelihannya. Kemudian mencukur rambutnya. Ya. Setelah mencukur rambutnya, hendaklah dia pergi lagi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah dan juga melaksanakan sa'i. Ya, bagi yang tamattu', sa'i hajinya. Nah, dan juga bagi yang haji qiran ataupun ifrad dan dia belum sa'i sebelumnya, dia juga melaksanakan sa'i. Nah, tapi bagi yang haji qiran ataupun ifrad yang telah melaksanakan sa'i sebelumnya, maka tidak diwajibkan kembali untuk melaksanakan sa'i. Nah, dan tanggal 10 Zulhijjah ini, ya, yang afdal, yang utama, ya, yang sunnah, dia melakukan urutan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dengan melempar jumrah, kemudian menyembelih, dan juga mencukur rambut. Ya. Nah, ya, tapi bagi yang mendahulukan salah satu di antara 3 perkara tadi, maka tidak mengapa. Ya, menyembelih terlebih dahulu, misalkan sebelum lempar jumrah, sah-sah saja. Tapi yang afdal, yang utama, berurutan. Lempar jumrah, menyembelih, kemudian mencukur rambutnya. Nah. Dan bagi yang melakukan 2 perkara di antara 3 amalan, nah, pada tanggal 10 Zulhijjah, ya, 3 amalan tersebut yang dimaksud adalah melempar jumrah, mencukur rambut, dan tawaf ifadah. Nah, bagi yang melakukan 2 amalan dari 3 amalan tadi, dinyatakan tahallul awal. Ya. Dia hanya melempar jumrah dan mencukur rambut, misalkan. Sudah dinyatakan tahallul awal. Boleh memakai pakaian seperti biasa. Ya. Semua yang diharamkan ketika ihram kembali dihalalkan. Kecuali satu perkara. Yaitu hubungan suami istri. Ya. Tapi kalau dia sudah melakukan 3 perkara tersebut semuanya. Nah, sudah tawaf ifadah, sudah melempar jumrah, mencukur rambut. Tawaf ifadah bersama sa'inya, maka halal kembali semuanya, termasuk perempuan. Nah, ini ketika tanggal 10, Zulhijjah. Ya. Nah, setelah melaksanakan tawaf ifadah, dan sa'inya dia kembali ke Mina, untuk bermalam di Mina, tanggal 11, Zulhijjah. Ya. Ketika esok harinya, di tanggal 11 Zulhijjah, nah, amalan yang dilakukan adalah melempar jumrah. Dimulai sejak tergelincir matahari. Ya, ketika masuk waktu zuhur. Nah, melempar jumrah wusta, jumrah sugro, wusta dan kubro. Masing-masing 7 lemparan. Nah, kemudian malamnya wajib lagi untuk bermalam di Mina. Malam tanggal 12 Zulhijjah. Esok harinya melakukan sebagaimana dilakukan pada tanggal 11 Zulhijjah. Yaitu melempar 3 jumrah. Jumrah. Sugro masing-masing 7 lemparan. Ya, sugro, wusta, dan kubro. Nah, ya. Setelah itu, bagi yang dia ingin bersegera, nah, boleh mencukupkan di Mina hanya 2 hari saja. Ya, tanggal 11 dan 12. Nah, dengan syarat, ya, dia pergi dari Mina sebelum terbenam matahari. Ya. Kalau saatnya dia perginya dari Mina, atau sebelum terbenam setelah terbenam matahari, dia masih berada di Mina, maka dia harus menyempurnakan sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ya. Wajib baginya untuk tetap bermalam di Mina. Kalau tanggal 12 Zulhijjahnya terbenam matahari dan dia masih berada di Mina. Sehingga pilihan, ya, awalnya pilihan. Bagi yang hendak 2 hari, boleh-boleh saja dia meninggalkan Mina hanya tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Bagi yang hendak 3 hari ini pun baik, menyempurnakan 3 hari, 11, 12, 13. Ya, tapi disebutkan tadi, bagi yang ingin 2 hari saja disyaratkan, ya, pergi dari Mina-nya di tanggal 12 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Adapun ketika terbenam matahari dan dia masih berada di Mina, sementara dia ingin mencukupkan 2 hari, maka tidak bisa. Ya, dia tetap harus menyempurnakan. Nah, malamnya untuk bermalam di Mina tanggal 13 Zulhijjahnya. Ketika masih berada di Mina dalam keadaan matahari sudah terbenam di tanggal 12 Zulhijjahnya. Nah, selesai rangkaian dari pelaksanaan ibadah haji. Ya. Kemudian ketika dia hendak meninggalkan Mekah, nah, baik itu ke Madinah misalkan, atau ke tempat-tempat yang lainnya, atau pulang ke kampung halamannya, ya, maka diwajibkan untuk melaksanakan tawaf wada, yang merupakan tawaf perpisahan. Ya. Barakallahu fikum. Terbayang rakyat-rakyatnya? Nah, mudah insyaAllah. Ya, masih susah. Nah, mudah. Ya, insyaAllah. Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa melaksanakan ibadah haji. Bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji mungkin terbayang. Nah, ya. Manasik-manasik yang kita gambarkan tadi. Nah, dari sini ke sini, dari sini ke mana lagi, terbayang. Ya. Bagi yang belum melaksanakannya, ini sebagai bekal dari kita. Nah, gambaran pelaksanaan manasik haji. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Ia bertanya, bagi yang haji tamattu, dia sudah umrah, tetapi dia tidak keluar kota Mekah. Apabila dia hendak niat ihram untuk haji, apakah dia harus keluar Mekah dulu dan pergi ke Miqat? Jawabannya tidak. Ya, dikatakan, ketika dia berada di Mekah, nah, berarti dia dianggap sebagaimana penduduk Mekah. Nah, di mana ihramnya haitsu ansa, ya, di mana dia berada. Nah, sehingga ketika dia berada di hotelnya, memakai pakaian ihram kembali, dan Dia berniat untuk melaksanakan haji, berihram melaksanakan haji. Tidak perlu keluar untuk pergi ke miqat. Nah, ya. Barakallahu fikum. Ini bagi jamaah haji yang telah melaksanakan umrah, kemudian tetap berada di Mekah. Nah, ketika hendak melaksanakan ihram, pelaksanaan haji tanggal 8 Zulhijjah, ya, maka tidak perlu keluar miqat. Tetap dia ihram di tempatnya. Telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, hatta ahlu Mekah min Mekah, kata Nabi SAW. Ya. Penduduk Mekah, ihramnya dari Mekah. Ya. Nah, yang tempat tinggalnya, nah, di bawah miqat. Ya. Nah, maka dia ihramnya di tempatnya. Sampai penduduk Mekah pun ihramnya di Mekah. Ya. Tidak keluar ke miqat. Nah, jadi ihram mungkin di hotelnya, di tempat tinggalnya. Nah, kemudian pergi ke Mina dari tarwiyah tersebut. Ya. Sekali lagi, tidak harus keluar Mekah atau tidak harus menuju miqat. Nah, bagi yang telah berada di Mekah. Fa'isa jumlah sugro usto kubro itu bedanya hanya di niatnya saja atau tata cara pelaksanaannya juga beda. Tempatnya pun berbeda. Ya, ini ada jumlah sugro, ini jumlah usto, ini jumlah kubro. Ya, sehingga tempatnya berbeda. Ya, tempatnya berbeda dan kita sebutkan tadi, ya, ini dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13. Adapun tanggal 10 Zulhijjah hanya jumlah kubro saja. Tanggal 11, 12, 13, tiga jumrahnya. Jumrah sugro, wusto, kubro. Masing-masing 7 lemparan. Ya. Yang pertama, jumrah sugro. Nah, setiap lemparan mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah selesai, maju. Ya, maju ke arah kanan. Nah, sedikit. Ya, kemudian setelah maju, nah, dia berdiri, mengangkat kedua tangannya, menghadap ke arah kiblat berdoa. Setelah selesai, nah, dia pindah ke jumrah wusta. Nah, jumrah pertengahan. Sugro kan kecil. Sugro, wusta pertengahan. Kubro besar. Ya. Ke jumrah yang kedua, jumrah wusta. Nah, kemudian melempar, sama juga lemparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah selesai, ya, maju ke depan ke arah kiri. Nah, kemudian dia berdiri, mengangkat kedua tangan, berdoa. Nah, setelah selesai, ya, pergi ke jumrah kubro. Ini berdekatan, tiga jumrah ini. Ya, berdekatan. Ke jumrah kubro. Nah, melempar tiga kali lemparan. Itu juga lemparan sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai 7 kali. Ya, setelah itu, pergi. Ya, tidak berdiri lagi kalau sudah jumrah kubroh. Nah, barakallahu fikum. Bagi yang haji qiran, kapan waktu untuk menyembelih haji? Menyembelih haji, nah, mulai kita jelaskan sebelumnya, mulai dari tanggal 10 Zulhijjah berakhir dengan berakhir hari tasyrik. Ya. Sama yang hajinya qiran pun, nah, menyembelihnya tanggal 10 Zulhijjah. Rangkaian-rangkaian ibadah haji yang kita sebutkan di tanggal 10 Zulhijjah, ya, mulai dari lempar jumrah, kemudian menyembelih, mencukur rambut, kemudian juga tawaf ifadah. Ini berlaku bagi, nah, jamaah haji yang tamattu ataupun qiran. Nah, adapun bagi yang ifrad, tidak menyembelih. Ya, dia menyembelih hadiyu. Nah, dikatakan hadiyu ini, ya, hadiyu, nah, ini berlaku bagi, nah, yang melaksanakan haji tamattu atau haji qiran. Kalau hadiyunya dikatakan manasik. Lalu kita jelaskan macam-macam hadiyu. Ya, nah, kalau haji dikatakan manasik, tadi, tamattu dan juga qiran. Kenapa dikatakan dia melakukan dua manasik dalam satu perjalanan. Nah, manasik umroh dan juga haji. Ya, sehingga hendaknya dia membayar hadyu. Ya, ada pun yang ifrad yang hanya melaksanakan haji saja, ya, tidak diwajibkan untuk menyembelih hewan sembelihan. Ya, kecuali kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, hajinya bukan dikarenakan manasik, tapi dikarenakan pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Nah, wallahu a'lam bishawab. نتبه إلى هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.